يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian usul fikih, sepatnya kajian kitab Al-Waraqat insyaAllah ta'ala. Pada kali ini kita membahas halaman 108, halil amru yaqtadi al-fawr amla, permasalahan usuli tentang amr. Apakah amr, setelah sebelumnya itu membahas halil amr yaqtadi at-takrar, apakah amr itu melazimkan pengulangan? Kalau Al-Juwayni mengatakan layak tadi at-takrar ala sahih, kecuali jika ada dalil untuk menunjukkan pengulangan itu. Kemudian Al-Juwayni dalam masalah berikutnya beliau rahimahullah berkata walayak tadi al-fawr, walayak tadi al-fawr, tidak melazimkan, tidak mengharuskan al-fawr. Apa arti al-fawr di sini? Kesegeraan, enggak harus segera, kata Al-Juwayni rahimahullah ta'ala. Kemudian dikatakan oleh muhaqiq ya wa'ala hadha aktharul fusuliyin wa sahahahu imamul haramain fit talkhis. Jadi atas dasar ini, yaitu al-amr la yaqtadi al-fawr, itu mazhab mayoritas usuliyin dan disahihkan oleh al-imam al-haramain dalam kitab at-talkhisnya. Tetapi illa anna, maksudnya tetapi bahwasanya imamul haramain al-juwayni rahimahullah dalam kitab al-burhan ala khilafi dhalik, justru berseberangan dengan itu. Jadi enggak di sini kan bilang la yaqtadi al-fawr, di al-talkhis la yaqtadi al-fawr, tapi al-burhan yaqtadi al-fawr. Kebalik, maksudnya berkontradiksi dengan dua kitabnya beliau. Haitsu ikhtaro, afwan, di sini ada memilih waqaf, tapi tetap waqaf itu adalah sesuatu yang kontradiktif dengan ketetapan la yaqtadi al-fawr ini. Karena ada tiga pilihan, antum mau mengatakan amr yaqtadi al-fawr, atau antum mau mengatakan amr la yaqtadi al-fawr, atau antum mau tawakuf. Itu masing-masing itu kontradiktif. Nah, Al-Juwayni dalam Al-Waraqat dan At-Talkhis maral layak tadi al-fawr, enggak harus segera. Dalam Al-Burhan beliau malah mengatakan tawakuf. Tawakuf sampai menemukan dalil. Haitsu ikhtara al-waqaf, diam gitu kan. Illa an yaqum ad-dalil, kecuali kalau misalnya terbangun, terbinakan dalil, ada dalil ala ma urida bihi min fawrin aw tarahi. Kalau misalnya ada dalil, baru dia enggak tawakuf memilih. Kalau misalnya ada dalil atas apa yang diinginkan dengan amr tersebut, dari faur, ketersegeraan, au tarohi. Tarohi itu berarti bisa pengunduran, ada bolehnya diundur. Ya, bolehnya ditunda sampai batas waktu terakhir, boleh. Nah, ini berarti ada tiga, halil amr yang tadi al-faur, atau al-amr yaqtadi at-tarahi, atau waqaf antara faur sama tarahi, tunggu dalil yang menguatkan mana yang harus segera atau tidak. Fa dhahaba al-muqtasiduna min al-waqifiyyati ila anna man badara fi awwal al-waqti kana mumtathilan qat'an, fa in akhara wa awqa al-fi'la al-muqta wa awqa'a al-fi'la al-muqtadi fi akhir al-waqti fala yaqta' bi khurujihi an 'uhdati al-khitab wa hadha huwa al-mukhtar 'indana. Kemudian fa dhahaba al-muqtasidun min al-waqifiyah. Muqtasid itu artinya ekonomis, maksudnya apa? Para ekonom. Bukan kok para ekonom, ngapain para ekonom di sini? Para pakar ekonomi. Maka orang-orang dari mazhab waqif ini, yaitu yang menyatakan tawakuf dulu, yaitu muqtasidun, mungkin di sini perlu ditinjau lagi muqtasid, belum bisa diterjemahkan. Apa yang mereka, pendapat mereka bagaimana? Bahwasanya barang siapa yang badaro, menyegerakan dalam awal waktu, maka dia mumtasilan qata'an. Jadi kan ada pendapat tawakuf, ya kan? Tawakuf terhadap amar ini mau faur, mau tarawih atau tawakuf? Dia bilang tawakuf. Ntar lu, di tawakuf di sini maksudnya dalam metodenya, prinsipnya. Jadi dalam keyakinan ini amar ini harus faur atau tarawih, kan? Dia tawakuf dulu. Tawakuf. Tapi kalau misalnya dia melakukannya di awal waktu perintah, setelah perintah langsung diinin, jadi lo setelah perintah langsung dilakukan, maka dia telah mumtathil. Udah gak bawa bukunya lagi. Mumtathilan kota'an. Maka dia ada bukunya. Bukan lo nanti. Enggak, antum bukanya yang ini aja. Bentar. Ada sebentar. Emang banget kalau dibuka plastiknya kan mahal. Tidak ada kitab yang tipis itu, mana ya? Oh, udah dibungkus kayaknya. Ini nih, antum buka tapi jangan dibuka. Ya, jadi dia memiliki tawakuf. Yang memiliki tawakuf ini ada sebagiannya yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang bersegera walaupun dia berkeyakinan tawakuf dulu. Ya, barang siapa bersegera untuk melakukan di awal waktu dari kewajiban itu, maka dia adalah seorang mumtathil secara qat'i. Maksudnya dia adalah seorang yang telah memenuhi seruan atau telah melakukan suatu hal yang syar'i secara qat'i. Nah, paham di sini. Dipahami dulu di sini. Kita kan punya yang namanya teori di sini. Antara teori dan praktek itu beda di sini. Maksudnya kita punya teori. Apakah amar perintah ketika dikatakan perintah gitu, apakah mengharuskan faur, ketersegeraan, atau di sini dari sisi teorinya mengharuskan penundaan, tarohi, entar aja, enggak harus sekarang. Atau waqaf, tawakuf. Di sini antum tawakuf, enggak langsung menghakimi, harus langsung lawan, enggak langsung menghakimi, boleh dilakukan nanti. Nah, sekarang sebagai tawakuf sebenarnya ini jalan yang paling ini. Cuma asalnya bahwasanya amr itu ditujukan untuk faur. Iya. Iya. Antum kalau misalnya memerintahkan sesuatu pasti pengen segera. Dan nanti ada dalilnya kenapa di lebih rajih bahwasanya faur. Jadi faur, kemudian kedua yang lebih rajih tawakuf, dan yang paling kecil justru yang tarohi sebagaimana dipilih oleh Al-Juwayni dalam Talkhis dan dalam Al-Warqat. Nah, di situ teorinya kayak gitu. Apakah amr menunjukkan melazimkan faur, tarohi atau tawakuf? Nah, kalau misalnya antum katakan faur, berarti ya jelas harus di awal waqt, harus segera semampunya. Kalau misalnya antum menunjukkan tarohi, berarti ya terserah antum, boleh ntar, boleh terserah. Kalau misalnya menunjukkan tawakuf, itu antum harus sebenarnya harus diem dulu sampai antum mendapatkan dalil harus sekarang dilakukan atau nanti. Tapi sebagian yang mengatakan tawakuf itu sebagiannya mengatakan bahwasannya seseorang, nggak, biarin bahwasanya seseorang yang dia melakukan perintah yang hal yang diperintahkan tersebut di awal setelah perintah itu disegerakan, maka dia telah menjadi seorang mumtathil secara qat'i. maksudnya dia telah melakukannya secara qat'i. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya dia tidak melakukan di awal-awal tapi nanti-nanti? Nah dikatakan di sini fa'in akhoro, jika dia mengakhirkan wa'auqo al-fi'il al-muqtadah, ya sepertinya, dan dia telah melakukan fi'il muqtadah itu, fi'il tersebut, perbuatan yang diharuskan tersebut, fi akhiril waqt, di akhir waktu. Nah sekarang kalau misalnya dia di awal waktu, oke, dia mumtasil secara qat'i, mumtasil, udah sepakat mereka, maksudnya sebagian ulama ini. Nah tapi kalau misalnya dia mengakhirkan sampai di akhir waktu, belum keluar dari waktu yang diharuskan, fala yaqta'u bi khurujihi an uhdatil khitab, maka tidak dipastikan dengan keluarnya dia dari kewajiban khitab. Ngerti maksudnya? Apa maksudnya? Kita punya istilah namanya khuruj an uhdatil khitab. Uhdatil khitab itu keterikatan. Ahad itu kan keterikatan, perjanjian, keterikatan dengan khitab, dengan perintah. Nah sekarang kalau misalnya dia dia terlepas dari perintah, iya terlepas dari zimmah, tapi di sini katakan fala yuqta atau yaqta. Kalau misal dia lakukan di akhir waktu, maka dia tidak terlepas dari yukto itu bukan artinya terlepas seperti ya. Fala yukto artinya tidak qat'i. Gimana tidak qat'i? Tidak lazim, tidak pasti. Dengan keluarnya dia dari beban syar'i. Maksudnya gimana? Ngerti enggak? Dia keluar tapi tidak kotak seperti yang mutakhiran. Iya, iya. Maksudnya gimana? Maksudnya itu gimana? Pahamannya beda kali. Dia keluar enggak dari ini? Dia keluar enggak dari beban? Kalau dia melakukannya di akhir itu. Keluar karena masih dalam koridor waktu yang diwajibkan, enggak masalah. Tetapi mana yang lebih kuat? Di awal waktu gitu maksudnya. Maksudnya sepertinya. Wallahu a'lam. Maksudnya seperti itu. Bahwasanya lebih kuat lagi kalau misalnya dia di awal waktu dia telah keluar dari zimmahnya. Kalau misalnya dalam melakukan di awal waktu secara qat'i udah keluar. Ya. Berarti ini orang ini tawakuf. So, di sini berarti ini maksudnya sebagian ulama yang waqifiyah, yaitu yang bermadzhab tawakuf dalam permasalahan ini, mereka itu tawakuf kenapa? Karena enggak bisa menentukan bahwasanya ini di awal atau di akhir. Ya. Kemudian tapi mereka lebih condong ke al-faur. Ngerti enggak? Jadi ketika misalnya antum berpendapat, oh, kita ketika menemukan perintah, kita tidak bisa langsung mengatakan oh perintah itu harus segera atau nanti. Tapi kita tawakuf sampai menemukan dalil yang menguatkan apakah disegerakan atau diakhirkan. Tetapi kolbunya itu tetap condong ke disegerakan. Makanya ketika misalnya dia melakukan, ada seseorang melakukan perintah itu, hal yang diperintahkan itu segera di awal waktu, maka secara pasti gak apa-apa, dia keluar dari zimmahnya. Nah kalau misalnya dia diakhirkan, iya keluar juga, tetapi ya enggak semeyakinkan yang awal waktu. Kenapa? Karena pada dasarnya amr itu untuk faur. Tetapi untuk setiap kasus dia tidak bisa menghakimi faur atau tarohi gitu. Paham enggak di sini? Misalnya antum mengatakan pergilah ke pasar. Pergilah ke pasar. Nah sekarang ini pergilah ke pasar yang tadi al-faur atau tarohi, atau kita harus diam dulu? Nah yang for, kalau misalnya yang tadi al-faur, kalau misalnya orang yang berpendapat bahwasanya setiap amr atau asalnya amr adalah yang tadi al-faur, maka dia berpendapat harus segera sekarang. Kalau misalnya dia berpendapat al-tarohi, berarti gak harus sekarang, nanti aja, jangan sekarang. Kalau misalnya di tawakuf, dia diem. Tetapi ketika melihat ada orang yang melakukan langsung perintah itu, langsung pergi ke pasar, maka dia mengatakan, oh ini jauh lebih baik. Dia telah melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan dan lepas dari beban karena dia udah pergi. Ya, gitu. Jadi ini antara teori dengan praktik itu agak berbeda. Teorinya tawakuf, tapi praktiknya kalau kita lakukan awal, oh jauh lebih baik gitu. Itu sebagian dari orang yang bermadzhab waqifiyah. Nah, sekarang wala yaqtadi al-fawr. Di sini wala yaqtadi al-fawr ini menyalahi sebagian ulama, maksudnya beda dengan sebagian ulama yang mana sebagian ulama memilih tawakuf atau memilih memilih al-fawr. Jadi al-jawmi di sini bukan memilih al-fawrnya, memilih at-tarakhi ya. Oke. Okay. Nah, sekarang dikatakan oleh Syekh Masyhur dalam syarahnya bahwasanya yang rajih dalam masalah ini bahwasanya amr ya, sighah amr, if'al, if'al dan semacamnya itu yaqtadi al-fawr, taqtadi al-fawr. Ya. Yang secara rajih amr taqtadi al-fawr. Nah, di antara contohnya umumul musara'a bil khairat, pertama, keumuman perintah untuk bersegera dalam kebaikan, misalnya wasari'u ila maghfirati min rabbikum, Ali Imran. Dan bergegaslah kalian menuju ke maghfirah. Nah, yaitu taubat. Nah, taubat itu perintah kan, tubu ilallah, taubatan nasuha dan semacam dan teks-teks lainnya itu fi'il amr semuanya. Nah, kemudian disebutkan wasari'u, bersegeralah. Bersegeralah. Kemudian sabiqu ila maghfirah dalam surat Al-Hadid. Kemudian fastabiqul khairat, disuruh berlomba-lomba. Kalau disuruh berlomba-lomba dan disuruh bersegera itu menunjukkan bahwasanya asalnya perintah itu disegerakan. Kemudian contoh lainnya atau dalil lain yang menunjukkan bahwasanya amr itu yaqtadi al-fawr adalah kalau misalnya seorang tuan itu berkata kepada budaknya, tolong tuangkan air misalnya. Kemudian budak tersebut baru menuangkan air seminggu kemudian. Itu gimana tuh? Gimana perasaan tuannya? Gimana perasaan antum kalau misalnya punya budak seperti itu? Hah? Sakitnya di mana itu? Di sekujur tubuh. Sakitnya di sini. Kalau misalnya antum colong tuangkan air ke ember buat dicuci atau tolong cuci baju ini. Sebulan kemudian baru datang, baru cuci baju. Nah, ini menunjukkan tolong cuci baju ini tanpa korina apapun. Jadi amar mutlak ya kan. Cucikan baju ini. Enggak ada pernah cucikan baju ini sekarang, enggak. Tapi cucikan baju ini. Itu menunjukkan penyegeraan untuk mencuci. Enggak tarohi, tapi faur. Nah, sekarang apakah pembantu, sekarang kalau misalnya pembantu itu dia bermadzhab waqifiyah dalam masalah ini gimana? Misalnya pembantu itu adalah usuli. Iya, nanya dulu dia. Nah, kalau misalnya dia bermadzhab ini tawakuf, serba tawakuf gitu kan. Dia berpendapat seperti Al-Juwayni dalam kitab Al-Burhan, tawakuf dulu. Berarti dia untuk harus bertanya kepada majikannya, ini sekarang atau nanti gitu kan. Nah, untuk memastikan dalilnya. Tetapi kalau misalnya dia mengikuti sebagian ulama yang tadi muqtasidun, dia berpendapat oh lebih cepat lebih baik gitu kan. Nah, gitu. Tapi asalnya kalau secara nalar aslinya, kalau diperintah oleh majikan sekali gini langsung gitu, jangan nunggu-nunggu gitu. Nah, Taib juga mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Ma mana'aka an tasjuda id amartuk?" Di surat Al-A'raf, "Ma mana'aka an tasjuda?" Apa yang menghalangimu dari bersujud? Id amartuk, sedangkan aku memerintahkanmu, ya kan? Ma mana'aka an tasjuda? Ma mana'aka alla tasjuda? Ma mana'aka alla tasjuda? Alla tasjuda id amartuk. Apa yang menghalamimu untuk tidak bersujud? Apa yang membuatmu untuk tidak bersujud? Apa? Padahal aku telah memerintahkanmu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis laknatullahi alaihi untuk sujud kepada Adam, apakah Adam baru sujud 5 hari kemudian? Enggak, langsung sujud harusnya. Ya kan? ya malaikat dan semua makhluk di situ diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan, maka harus dilakukan segera itu. Namun sekarang kenyataannya iblis enggak bersujud. Kalau misalnya ala sabil tarohi, kalau misalnya amr yaqtadi ala tarohi, berarti iblis boleh bersujud nanti-nanti. Tapi diwajibkan segera. Dan itu dengan usjudu li Adam, yaitu dengan perintah mutlak. Tanpa usjudu li Adam now. Ya kan? Itu dalil ketiga. Kemudian ada dalil keempat. Dalil tabiat, dalil adat. Bahwasanya manusia itu tawilul amal, panjang angan, ya kan? Panjang angan dan juga kafirut taswif, seringkali mentaswif. Apa mentaswif Indonesianya? Menunda-nunda. Menanti-nanti, menunda-nunda. Jadi panjang harapan, panjang angan-angan dan suka menunda-nunda. Kalau misalnya amr mutlak itu dikatakan bahwasanya amr mutlak asalnya itu tarohi, maka itu akan membuat jam karet banyak sekali, ya enggak? Semuanya ditunda-tunda, ya. Seperti rahmat yang terawat ini. Belum. Jangan misalnya biasa aja. Udah biasa kok. Harus tahan ya. Oke, jadi itu masalah. Itu baru kita baru membahas wala yaqtadi al-fawr. Dari tadi tuh kita baru membahas satu kalimat itu. Dan itu pun setengah jam. Itu baru 21 menit kok. Alhamdulillah baru 21 menit. Hah? Ini di dalam lagi. Kemarin kan dipercepat kemarin waktu kemarin. Yang penting nyampe gitu kan. Nah, kenapa wala yaqtadi al-fawr kata ilmu Juwayni? Li'annal ghorda minhu, innal ghorda minhu ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin bil zamanil awwali duna zamanil tsani. Karena ghordnya, tujuannya dari amr itu, tujuan dari minhu, dari amr, minal amr, tujuan dari perintah adalah apa? Ijadul fi'il, insya'ul fi'il, yaitu mengadakan perbuatan min ghairi ikhtisasin, tanpa adanya pengkhususan atau kekhususan dengan zaman awal tanpa zaman kedua. Paham di sini? Jadi ghorot dali, tujuan dari adanya perintah itu adalah penyelenggaraan perbuatan tanpa ada kaitan pengkhususan terhadap zaman awal atau nanti. Gak ada. Karena amar mutlak gak berkaitan dengan zaman. Nah, ketika tidak berkaitan dengan zaman, mau kapan, sekarang atau nanti, itu berarti kita tidak kita katakan langsung sekarang, for, gak. Berarti ada pelonggaran, boleh nanti, gak masalah, tarohi. Ya. Baik. Kemudian waqila yaqtadi al-fawr, dan dikatakan yaqtadi al-fawr kata al-Mahalli. Dikatakan bahwasanya amr itu secara mutlak itu melazimkan penyegeraan. 3. Wa hadza qaul Abil Hasan Al-Karhi dari Hanafiyah dan sebagian Asy-Syafi'iyah seperti As-Sayrafi dan Abi Hamid, maksudnya Alif Al-Isra'ini mungkin. Wa naqala 'anil imamaini Malik, Imam Malik, dan juga zahirnya keputusan kalam Ahmad bin Hanbal. Wa nasaba katsirun minal usuliyyin hadzal qaul li aktsaril Hanafiyah, dan banyak dari para ahli usul fikih menisbatkan pendapat ini, yaitu al-amr yaqtadi al-fawr, itu sebagai perkataan sebagian besar atau mayoritas mazhab Hanafi. Wa fi dzalika nadhar, tetapi dalam penisbatan tersebut ada hal yang perlu ditinjaukan lagi. Maksudnya di sini dikatakan al-muhaqqiq, sebagian besar banyak dari usuliyin menisbatkan al-amr yaqtadi al-amr yaqtadi al-fawr itu adalah pendapat mayoritas ulama Hanafiyah. Tetapi ini perlu ditinjau lagi. Kenapa? Bal huwa madhhabu Abil Hasan Al-Karhi faqat. Tetapi justru itu madhabnya Abul Hasan Al-Karhi Al-Hanafi faqat. Cuma itu aja, beliau aja. Wa fil mas'alah aqwalun ukhra, dan dalam masalah ini ada pendapat-pendapat lain, yaitu misalnya tawakuf di antaranya. Wa 'ala dzalika bana qaulu man qala yaqtadhi at-takrar. Taib ini udah kemarin. Abu Hasan Al-Qarni itu muridnya Abu Hanifah langsung. Ya Allah lah. Bukan siapa? Kalau murid kesayangan Abu Hanifah tuh. Hah? Murid kesayangan Abu yang dekat sama Abu Hanifah. Abu Yusuf. Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Itu Al-Qarni lupakan dulu. Siapa bagaimana beliau di mana lahir dan sebagainya. Kita langsung ke page berikutnya 109. Halaman 109. Jadi kesimpulannya Al-Mahali juga memilih kaum. Al-Mahali di sini ikut dalam beliau enggak ada pengingkaran. Ya kan? Enggak ada pengingkaran berarti kita katakan beliau mengatakan layak tadi Al-Fawr seperti Al-Juwayni. Taib mala yatimul wajibu illa bihi, ini kaidah penting ini. Mala yatimul wajibu illa bihi. Wal amru bi ijadil fi'li amrun bih. Wa bima la yatimul fi'l illa bih. Syuf al amr bi ijadil fi'li adalah amrun bihi. Gimana maksudnya? Amrun bihi wa bima la yatimul fi'l illa bihi. Ada dua hal. Ketika antum memerintahkan sesuatu, itu sama dengan antum memerintahkan untuk berbuat sesuatu tersebut dan memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang mana sesuatu yang antum perintahkan tersebut tidak mungkin terjadi tanpa sesuatu tersebut. Mengerti gak? Anak-anak ini lagi. Bahwasanya ketika antum memerintahkan untuk nih dengan contoh langsung. Antum memerintahkan untuk sholat, maka sama dengan antum memerintahkan sholat itu sendiri dan juga hal-hal yang mana sholat tersebut tidak bisa dilakukan kecuali dengan hal tersebut. Iya enggak? Jadi misalnya antum ya itu apa hal-hal yang tidak bisa terjadi kecuali apa hal yang membuat sholat tidak bisa dilakukan kecuali dengan hal tersebut apa? Taharah, wudu. Berarti ketika antum harus memerintahkan wudu, memerintahkan sholat itu sama dengan memerintahkan satu sholat itu sendiri dan juga wasilah yang wajibah menuju sholat itu yaitu wudu. Karena tidak mungkin sholat itu terjadi tanpa wudu sebelumnya kecuali bagi yang tidak berhadas. Kok bau gini? Itu masuk. Samsung ini. Enggak tahu diuntung. Coba tolong ambilin stela itu. Stelan baju. Ya. Ya antum. Ambil diri dulu. Bentar. Iya. Sudah keluar. Kutunya banyak dia. Kutunya mungkin disebar di sini. Baik. Ka malaitimul wajibu illa bihi, ya fahuwa wajib. Ya kan? Itu kaidah yang harus antum hafal itu dengan Arabiknya dan juga Indonesianya. Malait Arabiknya aja dihafal. Kalau Indonesianya malah ribet. Malaitimul wajib illa bihi, fahuwa wajib. Jadi ini judul aja, ma la yatimul wajibu illa bihi, itu judul aja. Tapi kalau misalnya mau antum jadikan kaidah, ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Artinya, apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka dia menjadi wajib. Habis kajian usul fikih ada. Nah, itu 2 tahun lagi. Ini aja enggak tahu kapan. Oke, ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Dukung pastinya. Wal amru perintah untuk mengadakan atau menyelenggarakan fi'il adalah satu perintah adalah perintah terhadap fi'il itu satu dan perintah terhadap apa yang fi'il tersebut tidak bakal sempurna kecuali dengannya ya. Kemudian yang kedua, footnote kedua, hadhil masalah ini ma'rufah, masyhur di sisi usuliyin dengan muqaddimah bimuqaddimatil wajib. Maksudnya bimuqaddimatil wajib. Hah? Premis wajib. Kaidah kewajiban. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Dan kaidah kedua, wa ma la yatimul wujubu illa bihi fa laisa biwajib. Itu harus bedakan. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib dengan ma la yatimul wujubu, beda. Coba kita bedakan. Yang pertama itu ma la yatimul wajib illa. Bedanya cuma di al wajib dengan al wujub. Apa maksudnya? Kalau al wajib itu berarti perbuatan itu. Kalau al wujub itu pengwajiban. Paham enggak? Kita pahami lagi. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Apa yang tidak sempurna perbuatan wajib kecuali dengannya, maka dengannya itu dia itu menjadi wajib juga. Ya, seperti contoh sholat. Sholat itu tidak akan tamam, tidak akan tamah, ya. Dan sholat itu wajib, tidak akan tamah tanpa wudu atau mandi junub. Maka wudu atau toharoh, yang penting toharoh bersuci, itu berarti dia wajib. Kenapa? Karena sholat itu tanpa dengannya nggak mungkin. Nah sekarang ma la yatimul wujubu illa bihi falaisa biwajib. Apa yang pengwajiban, kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka bukan wajib. Gimana tuh? Bisa antum cari dapatnya. Karena pengwajiban itu tidak masuk ke dalam ranah taklif. Pakai pikiran itu. Tapi hal yang wajib baginya itu masuk ke dalam taklifnya. Gimana? Bedanya? Ya beda. Mana yang timbul wajib? Atau coba kita di sini teruskan coba. Karena wa muqaddimatul wajibu. Enggak. Dan qasimul ikhlasmin. Muqaddimah wujub dan muqaddimah wujud. Muqaddimah wujud, wujub dan muqaddimah wujud. Ini mungkin ada tikus apa ya? Muqaddimah wujub dan muqaddimah wujud. Coba muqaddimah wujub. Dinamakan muqaddimah taklif. Kalau muqaddimah wujud dinamakan muqaddimah sihah. Gimana? Muqaddimah wujub dinamakan muqaddimah taklif, muqaddimah wujud dinamakan muqaddimah sihah. Apa? Bawa kurtubi. Apa di dari sana? Bawa apa? Atau tutup aja? Anda menyium gak sih? Tutup aja pak. Ah nanti aja jangan. Coba tutup. Oke. Jatuh semua. Apa jangan Samsungnya ini. Oke, kita teruskan. Kita tumpunya muqaddimah wujub. Muqaddimah wujub dinamakan sebagai muqaddimah taklif. Apa itu muqaddimah wujub atau muqaddimah taklif? Ma yatawaqafu wujubul wajibi alaihi. Ma yatawaqafu wujubul wajibi alaihi. Apa yang pengwajiban, kewajiban itu berhenti padanya atau tergantung padanya. Pengwajiban, kewajiban beda, pengwajibannya bukan keberadaan wajibnya. Ya, pengwajiban, kewajiban, ya contohnya sawaun kanat sababan au syarton, baik itu sebab atau syarat. Misal, misal sebab dukhulul waqt lis-shalah, masuknya waktu untuk salat. Misal untuk syarat adalah al-istita'ah, ya, kemampuan untuk haji, untuk masalah haji. Itu mukaddimah wujub. Jadi mukaddimah wujub itu adalah apa yang pengwajiban itu tergantung padanya. Nah, pengwajiban itu namanya pengwajiban tergantung pada dua hal, sebab dan syarat. Nah, jadi sebab itu adalah mukaddimah pengwajiban. Syarat adalah mukaddimah, kan mukaddimah awal-awalnya, bahkan sebelum terjadinya. Mukaddimah pengwajiban, syarat itu. Jadi suka-suka dia amarnya wajib. Ah, cuman tergantung dirinya dia, tergantung yang disuruh dia udah mampu atau enggak. Ah, kalau di sini nih tadi mukaddimah wujub. Mukaddimah wujub. Nah, kalau misalnya gitu ya. Jadi kewajiban itu jatuh ketika sebab dan syaratnya tidak terpenuhi. Kewajiban itu hilang. Ya. Maksudnya belum terjadi pengwajiban. Pengwajiban itu belum terjadi. Belum terbebani ke dia karena dia belum memenuhi syarat. Belum memenuhi syarat dan belum ada sebabnya. Nah, itu mukaddimah wujud. Sekarang ada mukaddimah wujud. Mukaddimah wujud. Itu sama mukaddimah sihah. Itu apakah perbuatan tersebut ada atau sah gitu kan. Wa hiya ma yatawaqqafu wujudul wajibi alaih. Itu apa yang keberadaan kewajiban itu terhenti atasnya, yaitu tergantung padanya. Contoh wudu dengan di dalam kasus salat. Contohnya wudu dalam kasus salat. Jadi kalau misalnya dia belum berwudu, enggak ada itu namanya salat. Maksudnya gak sah sholatnya. Gak sah sholatnya. Ya. Jadi beda antara wujub dengan wujud. Wujub itu pengwajiban. Kalau wujud itu lebih berkaitan dengan sah atau keberadaan atau mu'tabarnya dia di dalam syariat. Eksisnya dia dalam syariat itu teranggap atau enggak, itu mukaddimah, ya itu wujud pakai dal. Tapi kalau sebenarnya wujub, nah itu berarti dari ketentuan syar'inya kalau misalnya wujud. Tapi kalau misalnya wujud itu dari sah atau tidaknya dia. Nah, paham atau enggak nih? Jadi yang la yatimu bihi wajib ila bihi fa wajib itu yang mukaddimah wujud ya. Mukaddimah wujud pakai dal. Ya, wujud. Nah, pakai dal. Tetapi ma la yatimu bihil wujubu fa huwa ghairu wajib. Wujub mukaddimah apa? Mana wujub? Kenapa? Karena sebab dan syarat itu bukan antum, bukan taklif antum gitu. Antum enggak bisa mainin sebab gitu. Walaupun itu enggak secara mutlak, karena antum bisa membuat sebab, bisa. Bisa kadang-kadang, tapi ini enggak asal hukum masalahnya, enggak. Hukum asalnya bahwasanya manusia itu sebagian besarnya dalam sebagian kasus itu tidak bisa menciptakan sebab dan syarat, ya. Seperti misalnya masuknya waktu sholat, gimana antum caranya membuat waktu itu datang ke antum? Gak mungkin. Kemudian kemampuan untuk haji ini, kalau misalnya alis itu ahlil haji, itu sebenarnya bisa, sebenarnya bisa, cuma tetap aja nanggung, nunggu. Allah, kapan? Gak tahu. Nah, kalau misalnya anak insya Allah gak lama lagi, gak tau kayak antum-antum ini, gak tau kapan. Padahal anak juga nikah aja belum. Ada lagi Samsul itu. Oke. Nah, sekarang muqaddimatul wujub. Muqaddimatul wujub tahsiluha laisa wajiban alal mukallaf. Tuh. Muqaddimah pengwajiban itu menghasilkannya itu bukanlah suatu kewajiban untuk mukallaf. Enggak wajib. Ya kan? Makanya dikatakan mala yatimul wujubu illa bihi fa wajib. Apa yang pengwajiban itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka itu bukan bukan hal yang wajib. Antum paham enggak? Paham ya, alhamdulillah. Baik. Kemudian amma muqaddimatul wujud. Adapun muqaddimah wujud, maka tahsiluha untuk meraihnya itu adalah wajib alal mukallaf. Muqaddimah al wujud. Jadi ketika eksis muqaddimah untuk eksis supaya mengeksiskan suatu perbuatan wajib, maka thariqah menuju perbuatan wajib itu wajib. Maksudnya thariqah di sini adalah thariqah yang tidak mungkin kecuali harus dengannya. Jadi menjadi wajib. Ya. In kanat, jika ya, jika itu tahta maqdurihi, itu di bawah kemampuannya, jika dia mampu, seperti wudu untuk salat. Wa amma ma lam takun tahta qudratihi, kalau misalnya enggak mampu, enggak bukan di bawah kemampuan dia, falaisat wajib alaih, maka dia tidak wajib atasnya. Kahudur, seperti hadir, kehadiran 40 orang untuk sahnya salat jemaah, sahnya salat jemaah karena sebagian terutama Syafi'iyah mewajibkan atau mensyaratkan 40 hadirin untuk sholat Jumat. Nah, yang seperti kan bukan tahta kudroh. Nah, maka yang lebih tepat bahwasanya itu walaupun bukan tahta kudroh, tapi syarat asli. Tapi itu bukan tahta kudroh. Maka yang seperti ini meskipun enggak sampai 40 maka tetap enggak wajib. Nah, maksudnya enggak wajib kita harus menghadirkan 40 gitu. Walaupun itu syarat, enggak harus 40 karena itu bukan tahta kudroh insan kita, masing-masing kita. Bukan tahta kudroh kita. Gitu ya. Berarti bukan berarti harus sampai 40 dulu kemudian baru ada sholat jemaah. Enggak. Walaupun mensyaratkannya. Kenapa? Karena yang ini bukanlah termasuk kewujudan yang dibisakan oleh manusia. Syafi'i gitu. Bukannya kalau enggak nyampe 40 berarti enggak ada salat di mana gitu. Nyari yang masjid lain. Iya, nyari masjid lain tapi gak, itu gak, kasus apa? Enggak bikin sendiri kan tiba-tiba gitu. Ya. Kita ada bertiga nih gitu. Karena di masjid lain enggak bikin sendiri enggak gitu. Bukan gitu. Enggak, karena gini, kalau misalnya di masjid ya boleh ke masjid lain lebih baik. Tapi kan masjid lain yang lain udah khutbah ke masjid lain coba. Di sini kan yang namanya masjid yang penting tempat berkumpulnya gitu kan. Nah, kan ketika udah ada masjid, ya ini zaman dulu, Bro. Kalau zaman sekarang kalau di Jakarta apalagi enggak ada syarat-syarat ini mah. Selama antum buka masjid jam-jam ya udah. Orang mana-mana pun enggak mikir dia mau 40 lebih pasti. Enggak mungkin. Tapi kalau misalnya desa-desa. Masih megang Syafi'iyah seperti ini misalnya. Nunggu 40 itu disyaratkan kan? Tetapi ketika misalnya 40 itu enggak terwujud dan itu bukan tahta maqdur insan mereka, enggak tahu, enggak bisa mereka paksakan gitu kan. Makanya seperti ini dia melakukannya pun tidak masalah. Salat Jumat tetap sah, tetap wujud. Tapi untuk menghadirkan 40 itu enggak wajib atas mereka. Ngerti? Jumatnya tetap wajib. Berarti mereka tetap melaksanakan salat Jumatnya gitu. Melaksanakan karena itu kewajiban. Tetapi untuk menghadirkan 40 itu enggak wajib atas mereka. Kenapa? Karena bukan tahta maqdur. Bukan di bawah kemampuan mereka. Berarti kayak haji itu wajib tapi kemampuannya enggak wajib. Iya, kemampuannya maksudnya iya kemampuannya enggak wajib. Tetapi ketika udah waktunya mampunya, nah itu baru wajib dan itu pun mampu kan kadang mampu kan enggak cuma harta doang sekarang. Tapi menunggu waktunya giliran. Ya kan? Jadi rahilah, perjalanannya itu kan termasuk kemampuan. Kalau harta banyak tapi ternyata rahilahnya enggak, maka belum sampai ke dalam istito'ah yang kamilah gitu kan. Belum sampai dia istito'ah. Itu wallahu a'lam. Udah, masya Allah, kita tuh warokat atau hasiat sih sebenarnya yang dibaca, malah hasilnya panjang sekali ini. Kemudian kal amr, seperti perintah untuk sholat, Nah, perintah untuk salat itu adalah amrun bitaharatil muaddiyati ilaiha. Perintah terhadap salat itu sama dengan juga perintah untuk melakukan taharah yang melangsungkannya kepada salat itu. Ya. Kenapa? Kata Al-Mahalli, fa inna sholata la tasihhu biduni taharah. Sesungguhnya salat itu tidak sah tanpa taharah. Ini gampang, alhamdulillah. Kemudian khurujul ma'muri an uhdatil amr. Khurujul ma'muri an uhdatil amr. Atau di sini ada masalah dulu sebelum sebelumnya di syarah warqat ada faedah sebenarnya. Syarah warqat ya, Mas. Abdullah Al-Fauzan, Syekh Abdullah Al-Fauzan. Tadi kan malayatimul wajibu illa bihi fa wajib. Seperti misalnya diantaranya al-amru bisatril aurat. Satr aurat itu wajib kan? Ya. Itu kalau misalnya itu memberikan tutup auratmu atau berjilbablah, maka membeli jilbab wajib. Atau bukan membeli, ya mendapatkan jilbab dengan cara apapun, asal enggak secara syar'i. Kalau misalnya mencuri enggak boleh. Nah, dan itu nanti ini namanya bertalian. Atau menyuruh sholat nih, sholat kamu. Maka wajib untuk taharah. Atau sebelumnya orang masuk Islam, udah masuk Islam kamu, dia masuk Islam. Maka ketika mereka masuk Islam, kemudian wajib atasnya sholat. Kenapa? Karena Islam nggak bakal sempurna tanpa sholat, nggak mungkin. Nah, sholat tak akan sempurna tanpa wudu. Wudu tanpa setelah sempurna tanpa air, berarti mencari air wajib. Ya, berarti kalau misalnya itu masuk Islam maka harus cari air juga. Iya, itu karena itu sempurna berurutan sisi-sisi ya. Keren ya. Kemudian yang kedua, mala yatimul mandubu illa bihi fahuwa mandub. Sesuatu yang mandub itu kalau misalnya tidak lengkap, tidak sempurna kecuali dengannya, maka dia juga mandub. Seperti perintah untuk tatayyub di hari Jumat, yaitu berparfum di hari Jumat, maki minyak wangi di hari Jumat, seperti hadisnya Ibnu Abbas, wa asibu minat tib. Kalau misalnya di sini asibu minat tib, yaitu kenakanlah dengan tib, yaitu pada hari Jumat, maka itu adalah amrun bishiroi tibi nadban, bukan wujub. Kenapa? Karena berparfum pada hari Jumat itu mandub, maka membeli parfum pun ikut mandub. Tidak wajib, tidak wajib pada semua hukum ya. Jadi misalnya mala yatimul haram illa bihi fa huwa haram. Bisa mala yatimul haram. Mala yatimul haram bihi fa huwa haram. Ma yaqa'ul haramu illa bihi. Ma yaqa'ul haramu bihi fa huwa haram, gitu ya, yang lebih tepat. Enggak perlu haram, enggak perlu disempurnakan. Ma yaqul haramu bihi fa huwa haram. Enggak sempurna. Ngapain menyempurnakan keharaman? Tapi emang bisa haram itu menjadi sempurna, bisa. Ma la ya. Iya bisa. Ma yaqul wajib illa bihi fa huwa. Ma yaqa'ul wajibu ila bihi, ya bisa, tapi ma laytimul wajibu ila bihi itu lebih tepat. Baik, kemudian halaman 110. Khurujul ma'muri an uhdatil amr. Dikatakan oleh Al-Juwayri, wa idza fu'ila kharajal ma'muru 'anil uhdah. Wa idza fu'ila kharaja. Sini yakhrujul ma'muru 'anil uhdah. Jika dilakukan bil bina'il maf'ul, udah itu gampang. Ayal ma'muru bihi, yaitu jika perbuatan yang diperintahkan itu dilakukan, maka orang ma'mur ini, ma'mur adalah orangnya, orang yang diperintahkan itu keluar dari perjanjian, dari ikatan zimmah. Jadi kita punya istilah ma'mur bihi dan ma'mur. Ma'mur itu berarti orang yang diperintahkan. Ma'mur bihi adalah perihal sesuatu yang diperintahkan itu, yaitu perbuatan yang diperintahkan. Ma'mur sama ma'mur bihi. Ma'mur ya antum, orang yang diperintahkan. bukan ma'mur, itu lain, ma'mur, memakmurkan masjid, bukan itu. Tapi di sini ada juga ma'murun bih. Ma'murun bih itu perbuatan yang diperintahkan. Ya, ma'mur itu mukallaf. Ma'mur itu mukallaf. Kalau misalnya ma'murun bih, fi'ilnya, al-fi'il al-mukallaf bih, ya. Perbuatannya, al-fi'ilnya. Al-ma'mur bih, al-ma'mur bih. Kemudian, jadi kalau misalnya dilakukan, maka udah keluar baro'atul zimmahnya. Zimmahnya udah selesai. Nah, ai uhdatul amr, ya ini perjanjian amr, ya ini apa, ikatan perintah. Jadi keluar dari ikatan perintah itu. Wa yattasiful fi'l bil ijza fi'lu. Wa yattasiful fi'lu bil ijza, dan fi'il tersebut ketika sudah terlaksanakan dia disifati dengan ijza. Coba di sini ada lafal namanya ijza, berarti ijza. Katakan al ijza indal usuliyin. Apa itu ijza? Ijza indal usuliyin yakni amrayni. Al awal imtithalul mukallafi lil amri bil ityan bihi ala al wajhi alladhi amara bihi syari'u. Wathani suqutul qada. Jadi ijza bagi usuliyin itu ada makna. Ada dua makna. Yang pertama, imtithalul mukallaf, yaitu adalah perbuatannya mukallaf lil amr, dengan cara al-ityanu bihi, melakukannya, mendatangkan perbuatan itu. Alal wajhil ladzi amara bihi syari', dengan bentuk yang diperintahkan oleh syariat, yang dikehendaki oleh syariat. Jadi perbuatan, yaitu imtithal itu sendiri, ya, yaitu imtithal artinya adalah melakukan perbuatan itu sendiri, itu adalah ijza. Da, upaya untuk ijza. Ijza artinya apa? Melunaskan, ya, semacam menunaikan lah. Ijza. Ijza artinya menunaikan. Nah, itu satu ini, satu arti dalam usul fikih, dalam usuliyin, bagi usuliyin. Kemudian arti kedua bagi bagi usuliyin untuk ijza adalah sukutul qada, hukumnya. Jadi kalau misalnya yang pertama adalah perbuatannya, yang kedua adalah hukumnya, statusnya dia. Sukutul qada artinya dia terhalang dari qada, maksudnya qada, dia tidak diharuskan qada setelah itu. Ya kan? Ya. Jadi enggak perlu qada lagi, karena apa? Karena udah ijza. Antum melakukan salat zuhur. Perbuatan antum salat zuhur itu ijza, yaitu menuntaskan, menunaikan. Nah, setelah sholat zuhur udah selesai, maka antum telah mengijza kewajiban sholat zuhur, artinya sudah tuntas dan selesai dari zimmah, sehingga al-qodoh itu tidak ada, qodoh terhadap ini gak ada, ya gak? Tapi ketika misalnya antum tidak melakukannya sholat zuhur, kemudian masuk sholat asar, nah sekarang antum belum masuk ijza di sini. Bagi yang berpendapat bahwasanya harus di harus sholat juga seketika itu juga. Antum tidur misalnya, kemudian asar, bangun jam 4, belum sholat zuhur, berarti belum ada ijza di sana, karena belum ada perbuatan, sehingga tidak ada konsekuensi statusnya sukutul qada. Berarti antum harus mengqada supaya mengijza sholat zuhur, kewajiban sholat zuhur, maksudnya supaya untuk menuntaskan kewajiban sholat zuhur. Oh, jadi gitu. Ijza itu dua arti, bukannya salah satu? Enggak, dua arti. Jadi dalam usuliyin ijza itu bisa dua arti, yaitu perbuatan itu sendiri, ya, dengan niatnya dan sebagainya, dan status dia, status mujizi, ya. Paham Zahabi? Alhamdulillah, luar biasa antum. Ijza itu perbuatan, ya. Bisa dengan perbuatan, bisa. Perbuatan dengan menunaikannya. Ah, bisa juga. Dan amar. Bisa juga statusnya. Nah, statusnya setelah dia berbuat itu. Ya. Taib, kemudian waqa ditafaqqu. Imtisal mempengaruhi enggak? Imtisal maksudnya? Maksudnya cara mengikuti sunnah dan lain sebagainya. Enggak ngerti, maksudnya apa? Misal apa ya? Ah, misal misal orang misal isbal gitu. Lagi menganggap isbal itu wajib gitu kan, misal seperti itu. Kemudian ada anak-anak. Isbal itu wajib? Enggak, isbal itu haram. Iya, isbal itu haram, isbal itu haram. Tidak isbal yang wajib. Iya. Nah, anak-anak anak-anak sekarang kan ada itu gaul-gaul yang gitu. Celananya enggak isbal itu lagi ngetren sekarang. Iya, celananya enggak isbal. Ah, terus? Dia telah menunaikan itu. Itu enggak ada kaitan dengan itu, bukan syarat, bukan inti. Itu di, enggak, ijza itu ketika antum, ijza itu kenapa disebut mujzi? Ketika antum menunaikan perbuatan itu dengan syaratnya dan kewajibannya. Maksudnya bukan kewajiban, dengan syaratnya dan rukunnya. Iya, antum dapat sebab, oke, lakukan, syaratnya juga dah, rukunnya juga. Nah, itu mujzi itu. Tapi kalau misalnya isbah itu enggak ada kaitan dengan syarat, rukun, sebab, enggak. Sehingga ketika antum memakai itu, antum enggak isbal, tapi enggak meniatkan karena imtithal, maka sholatnya sah. Nah, tapi kalau misalnya enggak meniatkan dengan imtithal untuk melakukan kewajiban tidak isbal, itu tidak isbalnya tidak sah. Ngerti enggak? Beda. Maksudnya gini, masalah kasus sholatnya, sholat itu syaratnya harus tidak isbal enggak? Enggak, bukan syarat. Atau bukan rukun dan bukan syarat. Sehingga antum sholat dengan isbal pun sah. Sholat tidak isbal, tapi tidak isbalnya tidak diniatkan untuk imtithal lillahi ta'ala, sah sholatnya. Karena ini beda, udah beda ini. Tetapi yang tidak sah adalah tidak isbalnya antum di sini gak sah sebenarnya. Tetap dapat dosa. Kenapa? Karena asalnya antum musbil. Dosa karena, bukan dosa karena antum di bawah telapak tangannya, karena bukan lillahi ta'ala gitu. Kalau misalnya ini antum udah menunaikan kewajiban tidak isbal, tetapi niat antum di sini yang rusak jadinya. Iya, benar. Belum ijazah secara cara isbal, masalah tidak isbal yang enggak, dia sudah ijazah dia. Cuma dia yang tidak ijazah adalah niatnya. Dia sudah ijazah dia. Dia mujizi dia. Walaupun perbuatannya didasari atas kayak gitu. Kenapa? Karena kondisinya dia tidak isbal. Nah, terus mau, kalau misalnya kita bilang dia enggak mujizi isbalnya, berarti dia harus ngapain terus? Harus mengkodoknya? Kan beda di sini. Enggak bisa kan? Antum enggak mujizi. Iya, enggak mujizi secara niatan. Nah, tapi secara zahirnya dia udah terhindar dari ancaman neraka ya, tetap dapat ancaman syirik kecil atau semacamnya. Gitu ya. Jadi konteksnya beda. Berarti ada juga masalah niat itu. Ya, niat pasti itu ada masalah niat lagi. Tidak bisa jelas. Tapi Anda belum bisa menyimpulkan secara rapih untuk yang kasus ini. Maksudnya tadi kan kita bilang kayak gitu kan. Itu bukan dengan kaidah-kaidah kan Anda bilangnya, tapi antum paham maksudnya. Bahwasanya dia tetap terhindar dari azab neraka, azab yang dikatakan itu. Ya, kata Rasulullah, ma'asbala fika ebaini fahuwa finnar, itu terhindar. Kenapa? Karena zahirnya dia tidak isbal. Udah selesai kan? Itu udah terhindar. Sebagaimana terhindarnya seseorang dari azab ketika dia mencari nafkah, tetapi tidak ada niatan lillahi ta'ala. Kewajibannya isqat, udah kewajibannya sukutul qada, udah selesai. Nah, dia enggak perlu lagi dia mencari nafkah, karena mencari nafkah udah. Tetapi dia tidak lillahi ta'ala misalnya, tapi dia terhindar dari azab. Dari azab apa? Dari azab ini kan, tidak mencari nafkah, terhindar karena udah selesai, udah rampung hal seperti itu. Cuma masalah ini niatnya. Kalau niatnya mubah, maka itu wallahu alam tidak masalah. Tapi kalau misalnya niatnya lain-lain yang buruk, misalnya itu beda lagi, gitu ya. Wallahu alam. Ya, kemudian itu tadi ya. Mana sekarang? Wa qadit tafaqul usuliyun, para usuliyun telah bersepakat atas bahwasannya mukallaf jika sudah melakukan apa yang diperintahkan dengannya dengan bentuk kemasan yang sahih syar'i, maka tahaqqaqul ijza. Hah? Iya, kemasannya udah syar'i kan? Adapun niatnya itu nanti ya. Tapi itu tetap ada kaedah-kaedahnya yang kita enggak bisa racik sekarang, ada kaedahnya. Wa waqa'al khilaf fil ijza bil ma'na tsani. Nah, ini ada khilaf dan kasus-kasusnya adalah ada lagi. Kalau misalnya itu mau lebih detail gitu, kitabnya disebutkan banyak sekali. Oh jadi tidak menetapkan Imam Haromain yang berubah. Hah? Tawakuf berarti. Iya. Hah? Maksudnya enggak? Maksudnya tawakuf apa? Itu sama qararahu Imam Haromain wa madhhabu jumhur saya. Itu tawakuf. Fama qararahu yang mana? Itu selanjutnya setelah waqa'a khilafil izza bil makna tsani fama qararahu. Enggak ngerti ya. Yang ditetapkan Imam Haromain itu adalah bahwasanya udah mujizi, ya kan? Yang penting wa idza fu'ila yakhrujul ma'muru 'anil ma'ruf, udah gitu. Dikatakan di sini dalam ini ijza artinya adalah bara'atuz zimmah wa suqutu talab. Ijza itu adalah bara'atuz zimmah wa suqutu talab, yaitu terbebasnya dari kaitan dan hilangnya permintaan, ya kan? Bara'atuz zimmah wa suqutu talab. Tetapi sekarang masalahnya kalau misalnya ijza apakah melazimkan itsabah? Itsabah itu pengganjaran, ya. Apakah ketika sudah mujizi pasti mendapat ganjaran? Dikatakan amal itsabah al fi'il falaisat min lawazimil ijza. Adapun itsabah terhadap fi'il itu bukan termasuk dari kelaziman-kelaziman ijza, enggak. Kelaziman ijza itu cuma dua, bara'atuz zimmah dan suqutu talab, udah itu. Ya kan? Amal itsabah enggak melazimkan. Kenapa? Karena kadang-kadang ijza itu terjadi dan bara'atuz zimmah terjadi, tetapi tsawab tidak ada. Dan kadang-kadang bisa juga tsawab itu ada tetapi belum zimahnya belum tertuntaskan, bisa. Contoh misalnya yang pertama tadi apa? Bahwasanya dia udah menuntaskan, udah ijza, bara'atuz zimmah udah, tapi tsawabnya enggak. Contoh misalnya qaulu zur dan amal dengan zur, qaulu zur apa? Berdusta dan semacamnya, ghibah, namimah dan seterusnya dalam puasa. Ya kan, Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Ya. Itu. Dia puasa, mujzi enggak? Mujzi, tapi dalam puasanya dia ghibah, namimah. Nah, itu dia tidak dapat pahala, tapi dia ijazah mujizi. Nah, kemudian kasus yang kedua yang tadi apa? Dia dapat pahala, tetapi dia belum sampai ke dalam status mujizi. Misalnya, belum mengakunya, baru niatnya. Ya, bukan itu. Besok pagi mau sholat. Dia menunaikan zakat. Tapi belum seluruhnya. Baru berapanya, berapa persennya. Nah itu udah mujizi. Belum mujizi. Dia udah mendapat pahala dari usahanya itu. Tapi belum mujizi. Kemudian misalnya dia meninggalkan beberapa hal dari kewajiban-kewajiban haji. Atau misalnya kan dilarang untuk berduha, beridul adha, berkurban dengan binatang yang ada cacatnya. Kemudian dia berkorban dengan binatang dia yang ada cacatnya. Nah, kemudian di sini belum mujizi di sini. Tapi pahala dapat karena dia usaha. Yaitu kasus-kasus seperti itu, ya. Kasihan. Kalau orang yang itu yang misalnya orang yang biasa yang biasa ibadah gitu kan. Dia biasa tahajud tuh. Kemudian suatu hari dia lupa. Yang itu katanya itu juga Iya, itu bisa. Kan? Dapat. Berarti masuk yang kedua itu. Masuk yang kedua kan. Dia enggak melakukan tapi dia mujizi dalam hal itu sunnah tapinya itu. Hal yang sunnah. Iya, bisa. Bisa. Tapi itu yang menilainya Allah lah itu ya. Kita enggak bisa ini. Ya. Baik. Ya lanjut. Coba kita sampai sini dulu, kalau misalnya nanti fikih syafi'i setelah itu, habis itu kalau ada waktu masih luang kita terusin warokot. Mungkin? Hah? Mungkin enggak? Warokot aja lagi. Enggak buat kitab soalnya. Warokot aja. Syafi'inya enggak usah. Hah? Ya syafi'i dulu, habis itu kalau misalnya ada memang kita enggak capek baru warokot lagi. Tapi enggak terlalu pusing kan ini kan? Ya? Enggak. Soalnya yang masih awal masih ngulang kemarin. Enggak, bukan itu, soalnya bukunya baru, makanya antum enggak pusing. Kita Syafi'i dulu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.